السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Ikhwati fiddin, azanallahu iyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya dan petunjuk-Nya kita kembali bisa beribadah kepada Allah dan kita bisa duduk bermajlis dalam majlis ilmu. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Kita masuk bab Al-Waqar was-Sakinah. Bab yang menjelaskan tentang Al-Waqar, yaitu sifat seorang yang dia selalu memuliakan kepada orang lain dan ia merasa dirinya ini na'am tidak ujub. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, Al-Waqar adalah idza ra'ahu man ra'ahu yaqtarimuhu wa yu'azzimuhu. Ketika ia melihat seseorang, ia memuliakan, menghargai pada orang lain. Sedangkan sakinah adalah adamul harakatil kasirah, dia tidak banyak gerak, tenang. Adamut tish, dia tidak bergerak-gerak terus. Bal yakunu syakinan fi qalbihi, akan tetapi ia adalah tenang hatinya, tenang fi jawarihihi, anggota tubuhnya, wa fi maqalihi, tenang ucapannya. Ini pembahasan yang kita bahas berkenaan dengan bab ini, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan firman Allah taala surat Al-Furqan ayat 63, yaitu Allah taala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan baik, dan bila mana menegur mereka orang-orang jahil, ia pun akan mengatakan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang selamat. Ikhwati fi din azanillahu iyyakum, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ini tentang al-waqar, yakni sikap menghormat, menghargai orang lain, dan juga sikap tenang, di mana seseorang ini dengan dua sifat ini adalah merupakan sifat mulia yang Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan dua sifat ini adalah sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sifat ini menyebabkan seorang dicintai orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, seluruh sahabatnya, bahkan seluruh umatnya tentunya. Demikian pula sikap yang disebutkan sikap tenang, tidak banyak bergerak, tidak banyak tengok-tengok, nampak tenang hatinya, ucapannya, perbuatannya, sehingga apabila seorang hamba, kata beliau, fa idza manallahu 'alal 'abdi bidzalik, bila mana hamba itu mendapatkan karunia dari Allah dua sifat ini, fa innahu yanalu bidzalik, sungguh ia telah dapatkan dengan itu, dia dapatkan dua akhlak yang mulia. Naam, dua akhlak yang mulia. Adapun lawan dari sifat tenang ini adalah tergesa-gesa. Kata beliau, ditudzalik aidan al-ajalah. Lawan dari sifat ini adalah tergesa-gesa. Seorang buru-buru, la yata'anni, tidak tenang. Maka sifat yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah untuk mengambil berita dan menyampaikan berita. Qila wa qal, dia ambil berita begitu gampang dan begitu gampangnya menyebarkannya tanpa ada tasabbut tabayyun padanya. Ini sifat yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibenci Allah taala, yaitu qila wa qal, kasratus su'al, idha'atul mal. Tiga perkara ini Allah benci. Orang yang suka qila wa qal, mudah ambil berita dan menyebarkannya, mudah untuk menyebar gosip-gosip ataupun berita-berita yang belum jelas, kemudian banyak bertanya, juga menyia-nyiakan harta. Ini sifat yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iwafila barakallahu fikum, Imam An-Nawawi mempersaksikan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang sifat yang mulia ini menjadi sifat hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman, ibadur rahman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang-orang yang dikatakan ibadur rahman adalah alladzina manallahu alaihim birrahmah, orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka rahmat, wa waffaqahum lil khair, orang-orang yang Allah berikan mereka taufik, dibimbing pada kebaikan, humul ladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka itulah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan baik. Yakni kata beliau, idza ra'aita ahadum ra'aita rajulan fi masyati waqar, bila engkau lihat seorang berjalannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, tidak tengok-tengok, ya, jalannya itu lihat kanan lihat kiri, ya, tidak tenang gayanya, ya, dia tidak tenang. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, hamba Allah yang baik, dia berjalan dengan penuh tenang, langkahnya pun tidak nampak tergesa-gesa, kemudian kepalanya pun tidak tengok-tengok, mata tidak jelalatan. Yang demikian ini yang baik. Kemudian idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika orang-orang jahil menegur mereka, mungkin teguran yang kadang membuat tersinggung, teguran yang enggak enak didengar, ya. Maka orang-orang ini qalu qaulan yusallimu nabi min syarrihim. Allah katakan ketika orang-orang jahil mungkin mentertawakan, mengolok-olok dia, menegur, mengejek dia, ya, karena ia membawa atau mengamalkan Islam, sementara banyak orang yang tidak mengenal Islam sehingga nampak aneh perilakunya, maka banyak orang mengejeknya, mentertawakannya, mencemoohnya. Ini hamba Allah yang baik, qalu salama. Dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang menyelamatkannya dari kejelekan mereka, dari keburukan mereka. Bukan berarti qalu salama dia mengucapkan salam, bukan. Namun kata Syekh, annahu idza khatabahul jahil, kalau orang-orang jahil menegur ia dengan kata-kata yang tidak baik, maka ia akan mengucapkan ucapan yang menyelamatkan dari keburukan. Ada beberapa, ya, maksud dari ucapan ini. Yang pertama, imma ayudafi'ahu billati ahsan. Hamba Allah yang baik itu ketika ditegur orang-orang jahil dengan ucapan yang tidak baik, maka ia akan membalas ucapan itu dengan yang lebih baik. Tidak dibalas dengan jelek, ya. Dia tidak membalas ucapan jelek orang yang diucapkan padanya oleh orang lain, dia balas dengan ucapan yang lebih baik. Kalau orang lain menegur dengan ucapan yang baik, dia akan lebih baik lagi. Itu ciri hamba Allah yang baik. Dia tidak mengatakan kata-kata jelek kepada orang lain. Bahkan orang lain ketika mengatakan jelek padanya, dia akan membalas yang lebih baik. Ketika orang lain memberikan lebih baik padanya, dia akan lebih baik. Sehingga tetap selalu baik. Atau yang kedua, maksud dari ayat ini, imma ayyaskut idza ra'a sukuta khaira. Dia akan bersikap diam ketika orang mengejek, orang mentertawakan, mengolok-olok, dia bersikap diam. Kalau itu dipandang diam itu lebih baik. Itulah ciri orang-orang baik dalam berjalan di muka bumi. Dan itulah sifat yang terpuji, sifat mukmin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Sekiranya tak bisa berbicara yang baik, diam. Kadang ikhwah barakallahu fikum, kita ini bisa saja terpancing ketika ada orang yang mengejek kita atau menegur kita dengan kata-kata jelek yang kita enggak suka. Dan kita punya kudroh, kita punya kemampuan untuk membalas ucapan jelek itu. Ada orang memaki, kita bisa memaki pula. Namun ingat, tidak demikian yang Allah bimbing. Hamba Allah, dia akan menyelamatkan dirinya dan orang lain dari kejelekan. Bisa jadi ketika orang jahil mengatakan kata-kata jelek kepadanya, ia balas dengan kata-kata jelek pula, akan terjadi keburukan. Dia akan semakin mengolok-olok kita. Maka perhatikan ikhwah, di zaman modern ini, di media sosial yang ada pada tangan-tangan kita, hati-hati. Jangan kita ingin membantah, membalas ucapan-ucapan yang ada di dalam, ya, mungkin yang ada di WhatsApp atau ada yang di semisalnya, ya, kita ingin membalas tulisan-tulisan yang enggak bagus. Namun justru ketika omongan kita tidak baik, cara kita tidak benar, akan mendatangkan keburukan yang besar. Baiknya kita diam. Kalaupun kita lihat berita selesai, tutup. Kita tidak komen, tidak banyak komentar. Kemudian ya barakallahu fikum, kata Syekh rahimahullah taala, termasuk taufik Allah kepada hamba-hamba Allah yang baik ini, beliau mengatakan, annahum idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sungguh mereka orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik, ketika orang-orang jahil menegur mereka, mungkin mentertawakan atau mencemoohnya, dia ucapkan ucapan-ucapan yang selamat, yakni qalu qaulan yusallimuna bihi, ucapan yang mereka ucapkan, ucapan yang menyelamatkan, la yakhsullahum bi ismun, tidak menjadikan dosa. Begitulah yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang baik dari hamba Allah adalah orang-orang yang tidak yashhaduna az-zur. La yashhaduna al-qaulul kadzib, kata beliau, orang-orang yang tidak mempersaksikan, mengucapkan ucapan-ucapan dusta. Walal fi'lul qabih, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Itu hamba Allah. Bahkan Allah katakan, wa idza marru billahwi marru kirama, dan apabila ia melewati tempat di mana di situ tempat itu orang-orang bersenda gurau, orang-orang bermain-main, ya, yang tidak ada kebaikan, tidak pula keburukan, hanya main-main. Dia marru kirama, ay salimina minhu, dia selamat, tidak terjebak dalam senda gurau atau permainan yang melalaikannya. Perhatikan ihwa barakallahu fikum, hamba Allah yang baik, dia amat bakhil dengan waktu, karena betapa sedikitnya waktu yang dia dapatkan dari Allah untuk hidup di dunia. Sehingga untuk itulah ia berbuat efisien waktu. Dia akan menggunakan, akan memberikan waktunya dalam hal yang paling baik. Seperti contoh kita, umamanya kita punya uang 1 juta, kita posisi di Jakarta atau di tempat luar kota, yang uang ini sangat kita perlukan, bagaimana caranya sampai kita bisa kembali dan kebutuhan kita bisa tertutupi, terutama perut kita. Tentunya kita tidak akan membelanjakan uang yang minim itu untuk hal-hal yang tidak guna. Kita akan efektif dan efisien menggunakan uang ini. Dia akan menggunakan terpenting dulu. Apa yang paling penting? Ini dia akan berlaku apa? Bakhil. Dengan uang ini dia akan ekonomis. Nah, demikian mestinya kita. Betapa sedikit waktu yang Allah berikan, yang mana kita sudah banyak mengambilnya, waktu yang Allah berikan. Dan kita tidak tahu berapa sisa waktu yang ada. Apakah kita menyangka sisa waktu umur kita lebih panjang dari yang sudah kita dapatkan, dari yang sudah berlalu? Kita tidak jamin. Coba seandainya besok kita sudah tiada waktu lagi, Sehingga orang-orang yang baik, ketika ia melewati tempat, di situ ada orang-orang mungkin bergerumbul, duduk bercerita, bersenda gurau, bermain, ya, dia akan melewati dengan baik. Tidak hanyut dalam permainan, canda tawa, duduk bercengkrama sampai lama-lama, tidak demikian. Karena sungguh ihwafila barakallahu fikum, dia akan berusaha sebaik mungkin menggunakan waktunya. Maka Allah katakan, marru kiroma, ia lewat dengan selamat. Dia tidak terjebak masuk dalam senda gurau canda yang membuat dia lalai. Bagaimana kalau melewati tempat maksiat? Tentunya dia akan lebih menjauh, menyelamatkan diri. Ini renungan buat kita ihwan barakallahu fikum. Sehingga kata Allah Ta'ala, la khaira fi kasirin min najwahum illa man amar bisadaqatin. Tiada baiknya kalau kita banyak duduk bercerita dengan mereka-mereka orang yang suka duduk cerita saja, kecuali kalau itu cerita ada manfaatnya, mungkin menyuruh satu sama lain untuk sedekah, atau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ya. Sehingga ikhbarakallahu fikum, hal yang menjadi penyesalan para penduduk neraka ketika ia di dalam neraka, dikatakan dalam surah Al-Mudassir, ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar, apa kiranya yang menyebabkan kau tinggal di neraka? Dia menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tiada solat di dunia. Naam walanahuddu ala tu'amil miskin, kami tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Berikutnya, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami di dunia asik bercerita, bercengkrama, bersenda gurau dengan mereka, orang yang hanya sukanya begitu, sukanya duduk cerita, bercanda, bersenda gurau, cuma begitu sukanya, habis waktunya dan kurang manfaatnya. Walaupun tidak dosa, yang dikhawatirkan dengan banyak duduk bercerita itu kemudian akan menambah dosa. Ini lebih berbahaya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, ya, itulah yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat dari hamba-hamba Allah yang baik. Dia tidak suka dengan ucapan-ucapan yang ada padanya kedustaan, perbuatan-perbuatan yang jelek atau tercela. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menceritakan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qat, dhahikan hatta turaminu lahwatahu, inna ma kana yatabassamu. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketawa terbahak-bahak sampai terbuka mulutnya, nampak rongga mulutnya bagian atasnya. Ya, sampai nampak langit-langit mulutnya karena terbuka mulutnya tertawa. Tidak pernah itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya tersenyum saja atau ketawa tapi tidak sampai terbuka lebar mulutnya. Nah, hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu perilaku baik yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan contoh pada kita. Walaupun kita canda, kita tawa, namun ingat, tidak membuat hati ini lalai, karena sungguh banyak ketawa juga akan berdampak pada hati kita, bisa bikin kita lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Dan boleh kita ketawa, ketak senyum, namun jangan sampai terlalu terbuka lebar mulut sampai kelihatan rongga-rongga atasnya. Itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan, kita terkadang dalam pergaul, ya, dalam berteman, ini perkara kadang kita terlupa. Apalagi kita dalam senang, bercanda, bercengkrama, baik dengan keluarga atau dengan teman, maka hati-hatilah, jagalah adab-adab baik ini. Kemudian beliau melanjutkan berkenaan dengan bab berikutnya, masih berkenaan dengan sikap tenang, di mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bagi orang-orang yang akan mendatangi sholat atau mendatangi majlis ilmu atau yang lainnya dari perkara ibadah, hendaknya ia datang dengan penuh ketenangan dan ketundukan, tidak datang dengan tergesa-gesa. Ya, coba perhatikan hadis dari Umar ibn al-Khattab ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, menanyakan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Maka kita lihat dalam hadis itu bagaimana malaikat Jibril kondisinya bersih putih pakaiannya, amat sangat hitam nampak rambutnya bersih, tidak nampak bekas-bekas orang safar. Ini satu cerminan bahwa datangnya itu bukan datang buru-buru, ya, sehingga terengah-engah nafasnya, tersengal-sengal nafasnya, dan juga gemeter badannya karena buru-buru. Tidak demikian. Dan ini adalah juga bagian daripada sifat orang-orang yang takwa kepada Allah, sifat daripada orang-orang yang baik dari hamba Allah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Coba perhatikan hadis yang dibawakan atau ayat yang dibawakan oleh beliau. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, orang-orang yang ia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah tanda ketakwaan hati. Ihwafillah barakallahu fikum. Beliau Imam An-Nawawi menyanjutkan dengan hadis berikut ini, kaitannya ayat yang tadi, ayat yang dianjurkan kita untuk selalu memperhatikan syiar Allah, dan termasuk syiar Allah adalah apa yang Allah perintahkan untuk kita mengamalkan. Maka lihat hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'auna wa utuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dikumandangkan iqamah, untuk sholat, maka kalian jangan datang ke sholat itu buru-buru, jalannya cepat-cepat. Datangilah engkau berjalan seperti biasa, hendaknya engkau tenang. Maka apa yang kau dapatkan dari sholat, sholatlah engkau dengannya. Dan apa yang lewat, maka sempurnakanlah. Artinya, kalau kita dapatkan apa yang kita dapatkan dari sholat bersama imam, itu sudah dapatnya kita. Yang lewat, sempurnakan. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu berlari dalam mendatangi sholat. Kemudian, ikhwafillah barakallahu fikum, ditambahkan dalam hadis Imam Muslim, ya, ini berkenaan dengan apa? Fa inna adukum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Beliau menambahkan, sungguh seorang di antara kalian kalau dia sudah berniat untuk sholat berjamaah, walaupun dia ketinggalan, maka ia tetap dapatkan pahala sholat jamaah itu. Perhatikan dari hadis ini, ada beberapa hal yang perlu kita ambil faedah darinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sholat itu adalah termasuk rukun yang paling utama setelah syahadat dari rukun Islam, setelah dua kalimat syahadat. Wahiya min a'zami sya'airillah, itu termasuk syiar Allah yang paling agung, sholat lima waktu, di mana Allah perintahkan kita untuk selalu hadir lima waktu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, yang ketika itulah seluruh mukminin laki-laki ketemu satu sama yang lain di masjid, dan nampak betapa agung syiar-syiar Allah itu. Namun tidaklah yang demikian dilaksanakan, melainkan hanyalah pada mereka orang-orang yang ada ketakwaan di hatinya. Ya. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, dianjurkan bagi kita ketika mendatangi sholat ini, karena kita dengan sholat, ya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dengan situasi kondisi yang tenang, sehingga kita tidak tergesa-gesa dan nafas pun tidak putus-putus ketika kita bicara kepada Allah, yakni ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat. Kata Syekh, wa minal ma'lum annal insan idza ata ila syakhsin min bani adam yu'azzimu fa innahu yati bi adabin wa sakinatin wa waqarin. Kita maklumi seorang kalau ia mendatangi seorang tokoh dari tokoh-tokoh masyarakat, atau seorang pemimpin masyarakat, atau seorang yang dia punya kedudukan yang diagungkan, pasti dia akan mendatangi dengan adab. Coba perhatikan, ketika seorang datang ke bupati saja, dia akan tenang, penuh dengan rapi, hormat, jalannya juga adab, dengan adab-adab yang berlaku. Seperti itu pula seorang yang ada dalam satu kerajaan, ketika ini mau menghadap raja, kayak apa jalannya? Bahkan di model raja-raja dulu, kalau seorang akan menghadap raja, bukan berjalan kakinya berdiri, dia jalan dengan apa? Berjalan kayak berlutut. Jalan dengan seperti orang jalan berlutut. Jalan pelan, ya, merunduk. Itu adab-adab yang ada pada sesama manusia. Dia perhatikan, menghormat pada raja. Nah, seorang yang sedang mendatangi sholat, dia akan menghadap Allah. Hingga karena itulah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambillah adab yang paling baik. Datanglah ke tempat sholat dengan penuh tenang, tunduk, ya. Supaya apa? Kita menghadap Allah, hatinya tenang, jasad pun tenang, nafas juga tenang, sehingga bicara pun tenang, dan ini akan mendukung kita untuk tuma'nina dalam sholat. Ya. Kata beliau, lihada yanbaghi lil insan ayatiya ila sholat, karena inilah semestinya seorang ketika ia hendak mendatangi sholat, fi sakinatin, dalam kondisi dia tenang, jalannya tidak buru-buru, ya. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, kata Imam An-Nawawi, hadis yang kita bacakan tadi, ketika seorang hendak mendatangi sholat. Karena apa? Sholat termasuk syiar dari syiar Allah, dan siapa yang mengagungkan, menghormatinya, memperhatikannya, itu tanda ada takwa di hatinya. Karena kata beliau, alladzi yu'adzim sya'airallah fayar'anna 'azimatun fi qalbi, orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia akan memandang, ya, bahwa hal itu besar di dalam hatinya, sehingga ia akan memperhatikan adab-adabnya. Dia memandang sholat adalah urusan yang besar karena menghadap Allah, sehingga ia pun mengagungkan di hatinya, maka ia pun akan mendatanginya dengan adab-adab yang semestinya. Ya, dia mengagungkan dengan seluruh anggota badannya, dan ini termasuk taqwal qulub. Dan hadirinya dimuliakan Allah, ini termasuk tanda-tanda baiknya niat dia dan takwa hatinya. Kata Syekh, idza taqa qalbu ittaqatil jawari, kalau hatinya sudah ada takwa, otomatis anggota badannya juga akan ada takwa. Karena badan kita ini akan menjadi takwa kalau hati ada takwa. Tangan tidak akan pancuri kalau hatinya ada takwa. Begitupun mata tidak akan, ya, jelalatan, ya, kalau hatinya ada takwa. Begitupun mulut tidak akan sembarang bicara kalau hati ada takwa. Karena apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad kita manusia ada segumpal daging. Idza saluha salal jasada kullu, kalau baik akan baik seluruh jasad. Idza fasadat fajal jasada kullu, kalau rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketal itu adalah jantung. Naam. Ihwa fil barakallahu fikum. Maka dianjurkan kepada kita agungkan siar-siar Allah Ta'ala ketika kita mendatangi waktu, mendatangi sholat berjamaah. Hendaknya perhatikan, kata Rasul, idza uqimatis sholat, beliau Rasulullah SAW bersabda, bila dikumandangkan sholat, ya, dikumandangkan iqamah untuk sholat, dan ya fila barakallahu fikum, kata Syekh di sini ada beberapa hal yang perlu kita ambil faedah, bahwa iqamah itu suara kedengaran dari luar masjid, sehingga orang yang di luar masjid dia sudah tahu, oh, sudah dikumandangkan sholat. Dan itu bukan supaya dia lari mempercepat langkah, bukan, namun dia tetap atur langkah dan mengingatkan, ya, bahwa iqamah sudah dikumandangkan. Dan yang di rumah bukan berarti malas-malasan, ah, nanti juga tunggu iqamah baru keluar, bukan. Ya, dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yakni idza samitumul iqaman min kharijil masjid, bila engkau mendengar iqamah dari luar masjid, wa hadza yadullu ala annal iqamah tasma'u min kharijil masjid, ini kata beliau menunjukkan iqamah didengar dari luar masjid. Ya, dengar dari luar masjid. Wa wadhah ini secara zahir. Kemudian ya fila barakallahu fikum, beliau menganjurkan kepada kita waqtuha wa antum tamshuna alaikum sakinah. Jangan kalian berjalan tergesa-gesa, namun datangilah sholat itu dalam keadaan kalian ya tamshun, ya dalil ala anna yamshi masyan mu'tadan, berjalan seperti biasa, tidak buru-buru, tidak pelan-pelan, tapi biasa, seperti biasanya engkau berjalan, ya seperti biasanya kita berjalan. Dan ya fila barakallahu fikum, ingat perjalanan seorang menuju rumah Allah, masjid, itu adalah perjalanan nilainya ibadah dan hendaknya diperhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtu khutwatan ila rafa'allahu biya darajah, tidaklah seorang melangkah satu langkah dari rumah menuju rumah Allah ke masjid untuk sholat berjamaah, melainkan Allah angkat dengannya satu derajat, Allah hapus dengannya satu dosa. Dan beliau mengingatkan, fama adaktum fasollu, apa yang kau dapatkan bersama imam dari sholat, sholatlah engkau bersama imam. Wama fatakum fa'atimu, kalau yang lewat engkau tidak dapatkan, sempurnakan. Ya, berapa engkau ketinggalan, maka sempurnakanlah. Dan ya fila barakallahu fikum, ada faedah di sini yang beliau sampaikan kepada kita. Pertama, ta'zim sya'nus sholah. Faedah pertama, kita harus mengagungkan kedudukan sholat. Itu posisi kita sedang menghadap Allah. Maka tolong perhatikan, ambil ya yang terbaik, ya, baik sisi pakaian kita, kemudian cara berjalan kita, adab kita, perhatikan. Karena yang kita sedang lakukan adalah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, annal insan yanbaghi ayati ila bi adabin wa khusyu'in wa sakinatin wa waqarin. Hendaknya orang datang ke tempat dia sholat berjamaah dengan penuh adab, khusyuk, tenang, tunduk. Yang kedua, di antara hikmah hadis ini kata beliau, annau la ba'sa an tasma'al iqamah min kharijil masjid. Hadis ini menunjukkan tidak mengapa memperdengarkan iqamah itu sampai di luar masjid kedengarannya. Ya. Apabila seorang di tempat ya azan, dia dengan pengeras, boleh iqamah dengan pengerasnya supaya orang dengar, ya supaya orang dengar. Namun ingat, jangan kita kepengaruh sebagian orang menganggap dengan itu menjadikan dia malas, tidak segera mendatangi panggilan azan, tapi tunggu nanti azan kedua, maksudnya qomat. Ya, tunggu iqamah supaya dia naam tidak lama di masjid, cepat pulang. Ya, tidak demikian, malas-malasan mendatangnya tidak. Dan ya fila barakallahu fikum, begitupun orang yang sedang berjalan, jangan buru-buru untuk mendatangi ke masjid, untuk sampai ke masjid, tapi berjalanlah seperti halnya biasa ia berjalan. Dan fila barakallahu fikum, nah, ini semua adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tambahkan satu hadis kita baca, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, fasami an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zazran shadidan wa darban wa sautan lil ibil, fa ashara bi shawti ilayhi wa qala, ayyuhan nas alaikum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha. Rawahul Bukhari. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan bahwa dia bersama Rasulullah SAW mengawal Rasulullah SAW di hari Arafah. Dia bersama Nabi dekat. Ya, tiba-tiba Nabi SAW mendengar di belakang orang ribut, suara keras, teriak. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka dengan suara, dan beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bisakinah, kalian hendaknya tenang. Fa innal birra laysa bil idha, sungguh kebaikan akan didapatkan tidak dengan cara tergesa-gesa. Ingat ikhwah, kebaikan tidak didapatkan dengan cara tergesa-gesa, namun dengan tenang, sesuai dengan apa yang diajarkan, dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ifila barakallahu fikum, ya, ini semua petunjuk bagi kita untuk kita berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersikap tenang, tidak buru-buru dan tidak tergesa-gesa. Sampai pun dalam perkara sholat, kita memang ingin enggak ketinggalan, namun tidak harus kita berlari atau buru-buru dalam berjalan. Tenanglah, karena kita sedang mengagungkan syiar Allah dan akan menghadap Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Nampaknya Isa sudah masuk. Kita sampai di sini pembahasan kita. Dan ya fila barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa kembali lanjut pada pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha ilan tastaghfirullah tubinai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.